Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terkait dengan al-maf'ul bih, khususnya maf'ul bih yang dibuang amilnya. Apakah itu amilnya berupa fi'il ataupun wasaf? Minha babul ishtighali wa haqiqatu. Minha babul ishtighal. Di antara amil yang wajib dibuang adalah pada bab ishtighal. Amil dari maf'ul yang wajib dibuang itu pada bab al-ishtighal. Wa haqiqatuhu an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun. Hakikat dari ishtighal adalah bobitnya an yataqaddama ismun, isim mendahului. Wa yata'akhkhara anhu fi'lun, kemudian fi'il diakhirkan. Penyebutan isim didahulukan dan penyebutan fi'il diakhirkan. Awasfun ataupun penyebutan wasaf diakhirkan. Mushtaghilun bil amali fi dhamiril ismi sabiq, yang mana fi'il itu ataupun wasaf itu sibuk pada amalannya pada dhamir. Sibuk dengan amalannya pada dhamir isim ataupun sibuk beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Itu bobit batasan dikatakan terjadi padanya al-ishtighal, yaitu ketika ada isim mendahului kemudian setelahnya disebutkan fi'il ataupun wasaf seperti isim fa'il, yang mana fi'il atau wasaf itu sibuk beramal pada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya, ataupun sibuk beramal pada mulabisnya, pada kalimat ataupun kata yang berkaitan dengan isim ataupun dhamir isim yang mendahuluinya. Ya, nanti dengan contoh akan jelas. Anil amali fil ismi sabiq, sibuk untuk beramal pada dhamirnya atau pada mulabisnya dari beramal pada isim yang mendahuluinya. Contohnya Zaidan idribhu. Zaidan idribhu, Zaid pukul dia. Di sini terjadi yang namanya al-ishtighal. Kenapa? Karena di sini yataqaddam ismun, isim mendahului yaitu Zaidan. Kemudian wa yata'akhkhar anhu fi'lun. Setelah itu diakhirkan fi'il idrib. Dan fi'il ini idrib sibuk untuk beramal pada dhamir ha, yang dhamir ha ini kembali kepada Zaid. Ini namanya ishtighal. Zaidan idribhu, Zaid pukul dia. Wa Zaidan, ini contoh yang diakhirkan berupa fi'il idribhu fil amr. Ya, bisa juga fil madhi, Zaidan darabtuhu. Fil mudhari, Zaidan idribhu. Ataupun yang manfi, Zaidan lam adribhu. Fi'il. Atau yang kedua, amilnya wasaf seperti isim fa'il. Zaidan ana daribuh. Zaidan ana daribuh, di sini disebutkan dahulu isim Zaidan. Setelah itu diakhirkan darinya wasaf yaitu dharibun. Dan wasaf ini dharib sibuk untuk beramal pada dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Zaidan ana dharibu. Apa itu yang menasabkan Zaid? Yang menasabkannya adalah amil yang mahdhuf, yang itu ditafsirkan oleh dharib. Ana dharibun Zaidan, ana dharibu. Dan nanti akan datang penjelasan tentang bagaimana cara mengi'rabnya. Zaidan ana daribuhu al-ana aw ghadan. Zaid, saya sedang pukul dia sekarang ataupun besok. Ya. wa Zaidan darabtu ghulamah. Contoh di sini, contoh dari tersibukannya fi'il dengan mulabis sesuatu yang ataupun sesuatu dari kalimat yang berkaitan dengan dhamir yang kembali kepada isim adalah Zaidan darabtu ghulamah. Zaidan darabtu ghulamah. Di sini disebutkan isimnya Zaidan. Setelah itu diakhirkan fi'ilnya daraba. Dan daraba ini sibuk beramal pada mulabisnya. Kalimat yang berkaitan dengan dhamir ha yang kembali kepada Zaid. Bagaimana cara mi'rabnya? Pada contoh tadi, Zaidan idribhu. Zaidan maf'ulun bihi fi'lin mahdhuf wujuban. Ya, Zaidan maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf wujuban. Zaid adalah maf'ul bi dari fi'il yang dibuang secara wajib. Yufassiruhu ma ba'dah. Yang fi'il tersebut yang dibuang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan. Idrib Zaidan aslinya. Idrib Zaidan idribhu, dibuang idribnya. Kenapa? Karena sudah ada yang menafsirkannya, yaitu idrib yang disebutkan di situ. Jadi Zaidan adalah maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah. Zaid adalah maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, yang fi'il yang dibuang itu ditafsirkan oleh idribhu. Berarti idrib. Idribhu ini jelas. Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Idrib maf'ul fi'lun fi'lu amrin mabni 'ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu antalha dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Berarti jumlahnya ada berapa? Kalimat Zaidan idribhu berapa jumlah? Dua jumlah, ya kan? Dua jumlah. Jumlah Zaidan dengan idribhu dua jumlah. Kemudian Zaidan ana dharibuhu al-an al-ghadan. I'rabnya juga enggak jauh. Dikatakan dalam i'rabnya Zaidan maf'ulun li wasfin mahdhuf. Zaid adalah maf'ul dari wasf yang mahdhuf, sifat yang dibuang, wujuban. Yufassiruhu ma ba'dahu, yang wasf yang dibuang itu ditafsirkan oleh yang setelahnya yang disebutkan. Takdirnya apa? Ana dharibun Zaidan. Enggak perlu disebutkan di situ. Ana dharibun Zaidan. Bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada yang menafsirkannya. Yaitu dharibu. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Dharib khabar marfu bil mubtada wa alamatu rafi dhammu akhirih. Wa dharib اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا يعني ضارب فاعل مستتر فيه جوازا تقديره انا مستتر فيه وجوبا يعني تقديره انا وهو مضاف مدينها ضارب هانيا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافه او في المضاف الان ظرف الزمان مفعول فيه مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية أو حرف عطف غدا معطوف على ما قبله والمعطوف على المنصوب منصوب مثل علامة نصب فتح أخره. Di sini kenapa ditambahkan oleh al-musannif dalam contoh Zaidan ana dharibu dengan keterangan al-ana atau ghadan? Kenapa? Ini mengisyaratkan bahwasanya wasaf wasaf seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, itulah ya'mal idza kana mujarradan min al, tidak bisa beramal apabila kosong dari al. Illa idza kana lil hali aw lil istiqbal, kecuali kalau wasaf ini maknanya untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Kenapa di sini ditambahkan ana dharibuhu al-ana aw ghadan? Karena wasaf tanpa alif lam tidak bisa beramal kecuali kalau untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Oleh karenanya dikasih keterangan al-ana ataupun ghadan. Tanpa al-ana ataupun ghadan tidak boleh. Tidak boleh dia beramal menasabkan Zaidan. Ana dharibun Zaidan, enggak boleh mansub. Ya, kecuali kalau dikasih keterangan yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Tidak boleh dikatakan Zaidan anta dharibuhu amsi misalkan. Kalau keterangannya diganti menjadi amsi kemarin, waktu yang lampau. Ungkapanmu Zaidan anta dharibuhu dengan menasabkan Zaidan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini dharib itu untuk waktu yang telah lampau, tidak boleh beramal, tidak boleh menasabkan Zaid. Kan kalau ditakdirkan berarti ana dharibu Zaidan. Ataupun anta dharibun Zaidan. Anta dharibu amsi. Enggak boleh. Karena wasaf ketika dia untuk masa yang telah lampau tanpa alif lam itu tidak bisa beramal. Jadi fahami kenapa di sini ditambahkan al-ana al-ghadan? Ya karena wasaf itu tidak bisa beramal tanpa alif lam. Kecuali kalau untuk masa sekarang atau yang akan datang. Kalau mau dirofakkan Zaidun anta dharibuhu misalkan amsi. Marfu. Zaidun mubtada dia. Anta dharibuhu jumlah khobariyah. Zaidun anta dharibuhu ams misalkan. Zaidun jadinya dirofakkan. Kenapa? Karena ams keterangannya untuk waktu yang telah lampau. Tidak beramal maksudnya. Maksudnya tidak menasobkan. Wa qawlihi ta'ala, di antara contoh istighal adalah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap manusia kami tetapkan ta'irahu nasibnya fi 'unuqihi, di leher-lehernya. Apa yang akan terjadi nanti kelak dari amalannya, baik atau buruknya, juga balasannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaba yalqahu mansyura. Di sini terjadi istighal. Kenapa? Karena disebutkan sebelumnya apa? Isim, kulla insan, kulla isim. Setelah itu disebutkan fi'il alzamna. Yang fi'il alzamna ini sibuk beramal pada dhamir ha yang kembali kepada kul. Maka ini ishtighal. Coba di Arab, wawu harf adfin. Kulla mafulun bih. Lifi'lin mahzuf wujuban. Yufasirhuma ba'dahu. Takdiru apa? Alzamna kulla insan. Kul mudaf, fa insan mudafun ilaih. Alzamnahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Alzama fi'lun madin bimakna sayyarna. Di sini alzama maknanya sayyarna. Sayyara diantara af'al apa ini? Af'alu at-tahwil, ya. At-tasir, ya. Af'alu at-tasir. Yang mana, yang amalannya bagaimana? Menasabkan dua. Dua maf'ul. Dua maf'ul yang aslinya apa? Mubtada dan khabar. Tansibul maf'ul ini. Mana maf'ul yang pertamanya? Memirha. Jelas ini irobnya ya. Al-jamnah. Na'nya bamir mutasil. Bamir ala sukun. Himah ala rafin fa'il. Ha maf'ulhu ala awal. Ta'irahu maf'ul thani. Fi'unuqih jar majrur muta'alliq bil fi'li. Fannasbu fi dhalika kullihi bimahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dahu wa taqdir. Maka nasab pada semuanya itu Zaidan, pada contoh Zaidan, dari Zaidan idribu, dan pada contoh Zaidan ana dharibuhu, juga Zaidan dharabtu ghulamahu, dan juga kulla insan. Nasab pada semua contoh ini adalah dengan sebab fi'il yang mahdhuf wujuban, dibuang secara wajib. Yang fi'il yang dibuang secara wajib itu ditafsirkan, dijelaskan oleh yang setelahnya, dan takdirnya idrib Zaidan idribhu. Tidak boleh antum sebutkan idrib. Kenapa? Karena sudah ada yang menafsirkannya idribhu. Kemudian takdir dari ucapanmu Zaidan ana dharibu ghadan, ana dharibun Zaidan, ana dharibu. Kemudian pada contoh Zaidan dorobtu ghulamah, takdirnya adalah ahantu Zaidan dorobtu ghulamah. Ahantu Zaidan dorobtu ghulamah. Di sini kenapa pada contoh Zaidan dorobtu ghulamah, fi'il yang ditakdirkan bukan dorobtu, tapi ahantu. Saya rendahkan, saya hinakan Zaid, sehingga saya pukul budaknya. Kenapa bukan dikatakan dorobtu? Hah? Karena yang dipukul siapa? Ghulam, bukan Zaid. Iya. Sehingga yang ditakdirkan ataupun takdirannya ahantu. Karena memukul budaknya merupakan bentuk penghinaan bagi tuannya. Ahantu Zaidan dorobtu ghulama, saya hinakan Zaid sehingga saya pukul apa? Budaknya. Iya. Jadi kalau peramalnya amil itu pada mulabisnya, maka takdirannya atau takdiran fiilnya yang sesuai. Ya. Bukan fiil yang disebutkan. Sudah habis waktunya. Ada pertanyaan? Mulabis, kalimat yang berkaitan dengan dhamir yang kembali kepada isim yang disebutkan di awal. Jadi ghulam kan, ghulam, ghulamnya Zaid. Ghulam di sini kan berkaitan dengan Zaid, karena dia sebagai apa? Budaknya, dan Zaid sebagai tuannya. Ini ringkasnya, kalau mau lebih rinci sudah pernah kita jelaskan ya. Tinggal buka lagi. Yang lain? Contohnya apa? Mahzuf berarti. Iya, mahzuf. Satunya mahzuf. Alzamna kulla insanin, mana maful yang kedua dari alzamna yang mahzuf kan? Berarti dibuang. Sudah difahami kan dengan to'iro yang kedua? Tidak disebutkan, maful yang kedua tidak disebutkan. Sudah mencukupi dengan maful keduanya alzamna yang disebutkan di sini. Iya. Beda ya tentunya, ada bedanya istiqol itu. Kalimatnya lebih kuat daripada kalau antum katakan, ataupun kalau dikatakan alzamna, alzamna kula insan, fa'iroh dengan kula insanin alzamnau, beda penekanannya. Iya. Jadi pada contoh Zaidan idribhu dengan idrib Zaidan, itu beda penekanannya. Lebih kuat yang istiqol itu. Zaid, pukul dia. Cukup dulu ya. Nanti ada sedikit penjelasan tentang hukum istighol itu bagaimana, apa wajib atau tidak wajib, kapan dia sifatnya wajib. Ya, nanti insyaallah kita tunda pada kesempatan berikutnya dikerjakannya. soal ataupun tugas, insyaallah Sabtu nanti satu-satu baca hari jam 10 sampai secukupnya diterjemahkan. Ya, nanti ditukar, selesai dikumpulkan. Ya, berapa pertemuan lah kira-kira selesai. Kalau selesai, kalau nggak ada udur, kalau ada udur ya, yang penting untuk hari Sabtu itu dibaca berapa muka sudah terjemahkan. Ya, kalau nggak ada udur, udah lama kok. Jangan lama-lama terjemahkan sehari dua hari, dari jam 8 sampai jam 2 selesai. Hah? Apa? Ya, nggak ada dulu ya, nggak ada dulu. Capek nah terus. Atau kalau mau ada boleh jam 9. Ya diputus jam 9 kewajibnya tanggal 10. Ya. Biar adil. Nah, saya usahakan nanti untuk pertemuan berikutnya kewajib saya yang baca langsung lah biar cepat selesai. Semoga semester ini selesai. Nanti biar pada bisa mengembangkan sendiri. Cukup. Subhanallah wa bihamdihi, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.